lalu sidin Abu Bakar bakat tidak wa mitluna ya hasilina wa mitluna ya hasilina yuhasna dubul ana dubul ana nang bumbuhan pandai ini diri orang aja nang arana orang diri macam-macam ya kalau ya kau berduit, maka duitnya sudah habis. Ya kau orang ini sudah hormati, maka sudah kehormatannya hilang. Kan orang diri itu macam-macam ada ujiannya. Hal itu harus lebih diri orang aja. Tapi ujar jalan dua puluh anak, bunda kada mengerti dari nyawa. Nyawa uyuh mengurus bunda aja, di bunda jalan di bunda juga. Dua puluh anak. Ila an-zaharatin bid'ah wa khifat al-bisu. Zaman berkelanjutan, maka keluaranlah nang kada ahli sunnah wal jamaah. Tauhid nang kada ahli sunnah keluar nang Tuhan berpangan, Tuhan berbatis. Mbah itu pulang tasawuf, pulang nang artinya adem dia Muhammad ya Allah. Macam-macam lah nang bid'ah tasawuf. Pikirnya pulang nang bid'ah banyak juga pulang. Nang sembahyang pakai bahasa Jawa. Nah, mentuhan kita bahasa kita sana, bahasa Jawanya lah. Gusti tenggenti. Kan Allahu Akbar, gusti tenggenti. Namun bahasa Madura, apa pulang kan? Tahu, apakah bahasa Maduranya pulang? Jadi Allahu Akbar diganti dengan bahasa tolong. Sampai ke Quran, yakin apa-apa diulah. Lepasin. Bidah banyak banget. Lamun Quran dia udah urutkan mana tajwidnya lagi. Sembahyang kurang bacaan sembahyang urutkan jelas. Iya, salah-salah nyambat. Allahumma ighfir li ma qaddam tuwa ma akhar tuwa ma asra tuwa ma ahlan tuwa ma gitu lang kan ma qaddam tu wa ma akhar tu. Ini lantaran dulu kelas ya. Memagak itu salah. Maaf, dam. Mendarat. Tua mana? Tua mana? Apa menurut Latin? Latin itu Amerika. Amerika Latin. Jadi harus keluar Quran Ahli Sunnah Jamaah Khotbus Mani Kabul Ayah. Harus ada. Sanatnya harus ada. Supaya yang membaca ini ada di guru aku. Tepat Qur'annya lawan guru anu sampai tahu akal. Itu. Ini ahli sunnah jamaah. Maka itu khotnya Utsmani sebagaimana saya Utsman yang menulis dalam sunnah Utsman. Jangan sampai Israel itu ada ahli pulang hanya bertanda di hari jadi atas. Namun yang ada ahli itu menambah ikan huruf di Qur'an. Sedangkan Qur'an jangan ditambah. Jadi guru-guru kita ini sangat banyak tugas agama yang beliau sandang. Karena beliau mengetahui betul-betul cara-cara agama sekarang. Luar biasa guru-guru kita ini pikiran kita ini. Beban pikiran kita ini. Ada kita beban pikiran itu duit kurang, utang banyak, bini, anak kawin ulang-ulang. Itu banyak beban kita. Kalau guru-guru kita bebannya masalah agama ini. Jangan sampai ahli sunnah ini terhadap pojok dan sebagainya. Stresnya tapi lain stresnya. Kita stresnya duniawi, beliau ukhrawi. Zaharatul bid'ah keluar sudah tenang kada ahli sunnah yang disebut bid'ah. Wa khifatul bid'ah dan sangat dikhawatirkan kalau-kalau si bid'ah ini menyerupa kaya ahli sunnah jamaah lalu manusia tertipu. Nah, karena ada demikian, lalu timbul susunan di buku-buku. Nang-nang ahli sunnah wal jamaah. Kama asawa ila dalika al-Qushayriyu fi sadr risalahara. Sebagaimana membayangkan kepada yang aku bicarakan ini oleh Imam Qushayri di dalam awal-awal dari risalah Qushayriyah yang belum pesankan kepada guru-guru yang ada di sini yang siapkan kitab risalah Qushayriyah. Baca dia. Tanpa hijah yang taklif wa idhahi bilalah maka diperlukanlah susunan buku dan menyatakan dalil-dalil yang sebenarnya. وقد قيل للشيخ أبي الحسن الأسدي رضي الله عنه لما لا تصنع كتابا في الطريق. Abu Hasan Sajali ini duriat Rasulullah, ngaran Sayyidin Ahmad. Jadi ada satu ulama nang ragu-ragu masalah silsilahnya Abu Hasan Sajali. Apa Sayyid urangnya atau kada? Bukta kada kan? As-Sajali bukan Al-Albros, bukan apa-apa pada As-Sajali aja. Ragu-ragu urang. Nang ragu-ragu ini berpikir, tanggurin, bahasa burin, semimpi berdapat Rasulullah. Lalu berkatakan Allah dalam mimpi, Abu Hasan Sajali itu min awladak. Awladak, Abu Hasan Sajali itu juriak yang diwakil. Adakah turunan bakal kita kan? Ujar Nabi, na'am hu'waladi. Al-waladu juz'un minal wadi. Faman ta'allaqa bil juz'i, faman ta'allaqa bil juz'i. Ujar Nabi. Itu adalah anak unda, cucu unda. Nah, cucu itu satu potong daripada badan ayahnya. Siapa memegang satu potong sama logan memegang keseluruhan. Coba lihat ini mikrofon seluruhnya. Sepotongnya ini. Kalau memegang sepotong seperti pegang keseluruhannya. Jadi orang yang memegang juliat Rasulullah seakan-akan memandang Rasulullah. Paman Allah kabel jadi pakar takkan bapak bil juli. Oh, bapak pegang teguh. Nah, tinggal yang dipegang teguhnya ini hati-hati lagi. Pantang-pantang orang robot di motor sorong, motornya kenapa jadi dirujukan kan? Tepung kayu. Ini harus dijaga ini jangan sampai udah mau empat di motor sorong ini terbalik berat-berat. Nah, berhubung ini musim kampanye dan pengajian hari Minggu tetap jalan, ulun bapatan. Supaya motor akurilah yang mengaji-mengaji di sini, akuri para peraturan-peraturan di jalanan. Ya kan motor misalnya muat berenam, muat tiba-tujuh, susur sikong jadi betujuh ya Allah. Ya kan muat-muat puluh, muat di sepuluh juga. Ini yang muat betujuh, anggap ya 16. Menyata pacul banyak, terbalik-balik, nang sakit siapa? Nang sakit siapa? Nang susuan tuang bangunnya. Jadi mobilnya itu, berapa muatnya itu juga isinya. Dan sebelum jalan, tes dulu bannya apanya semua. Apakah layak dipakai lagi atau sekadar. Jangan tahu, jalan apa tahu buat dia ini. Remnya penting itu. Iya kan? Ini remnya menjajak terus-terusan di maklak. Kalau kau jalan, maklak. Remnya bangkak terus siapa aja hidup. Nih, punya ada hari ini biar ke Polres nih hadir nih. Punya ada terima kasih nih. Terus itu terima kasih akan balik duit di sana. Ini harinya membantu tuan polisi keamanan di jalan. Apalagi musim kampanye. Dan orang terima kasih lawan Kapolda dan Kapolri, lawan Kapolri dan kawan-kawan semua dari Tadana Pak Polisi mendengar kabar di Banjarmasin Mertapura hari ini mulai jam 2 ada kampanye lagi sebab takut keberatan dengan yang mengaji di sini. Alhamdulillah terima kasih. Lawan Polisi dan lawan kepala-kepala Parpol. Nang mau memberikan waktu lawan kita untuk mengajian aja hari ini. Seminggu sekali kajian aja lah. Ya menandak jawab yang berkampanye kita malam. Nyanyi nang nyaman kampanye kan di kompa-kompa nang di kompa dunia ini. Nya kampanye ada penting nang penting itu pian apa ya? Nang penting apa ya? Kira-kira tu busuk nak cucuk apa ya? Nang penting itu pencucukan namanya ya kan busuk. Ya kan, kampanye itu mau dalam keterbangan, dalam alai, bab-bab mulutan dan macam-macam kampanye. Jadi iya, ya kan waktu berdebuan itu juga kalau mencucuk, ya kan mulutan. Kalau mulutan. Jadi dia ceblos saja, dari mana pian kandang. Guru Anang, berapa kali ceblos tak? Guru Anang. Mudah-mudahan ulun sabar lah. Kada gam-gaman kalau batan tapi ambil. Nih. 13 tambah 4, 17 ya kan. Nah, apa sadar di tadi nah ditakoni orang yang apa kada menyusun kitab kada mengarang-arang kitab sayang ya namun pian kada meninggal-ninggal apa karangan dijawab ya. Nah, tak tadi si aku jadiin mengarang muridku. Kayak Rasulullah Anwar kan berapa murid jadiin yang jadi wali. Itulah sudah cetakan jadiin. Jadi kita mencetak kitab, mencetak manusia. Mencetak manusianya. Namun kitab kan hanya akan dibaca ulang, namun manusianya kalau dipakai kemana-mana, cara kiai palak di antara salah satu perguruan ulun di bidang apa, Suluk, Bogor. Berapa cetakan silin itu? Ada yang cetakan silin jadi gubernur. Ada yang cetakan silin di tentara. Ada yang cetakan di polisi. Ada yang cetakan silin jadi guru. Ada yang cetakan silin bacaan sendiri. Ada yang cetakan silin bertani berhasil. Jadi bukan murid-murid itu semuanya anaknya ulama. Ada masing-masing ada yang sini bidang-bidang. Tapi semuanya anaknya. Itu mencetak untuk Kiai Muhammad Palak Bogor. Meninggal gila umur sidin 135 waktu-waktu meter. Tak ini sih, nah guru haji teman mulia, ada menyusun kitab. Tapi berapa murid-murid sidin yang bisa membaca kitab sampai jadi muridnya banyak. Itulah cetakan. Jadi ujar guru-guru Sarwani Abdan Bangil, ujar guru anak Sarani, semen mencetak manusia. Bukan mencetak kitab, karena ini. Nah ini kita nunggu ini ya kalau cek represi. Kenapa kan? Adakah lalu mengarang? Ya kalau banyak mengarang, lalu dapat peta selawar hendak. Selawar hendak. S-A-H-H. Akan terjadi tak terlibi lihat itu murid kundal jadi imam itu murid kundal jadi kacat itu murid kundal jadi pengolok itu murid kundal jadi tukang baca talakan itu murid kundal. Nah bakal ramah matinya itu sih mencetak itu dilajari ilmu iman atau tahu dan amalan fikih lalu artinya masuk di kamar kemudian nak berhalang. Cetakan beliau. Kemudian lamun jadi guru, lihat murid-murid. Kada mayu ni mas. Lamun mengajar di masjid kada cukup rajinnya, mengajar jadi langgar kan cukup langgarnya. Cetakan dalam ulang. Jadi kada mencetak kitab kan cetak manusia. Dia yang pikir selawat doa. Nah itu dikirnya paling kurang 100. Naik lagi 300, naik lagi 1000, naik lagi 12.000, naik lagi 24.000. Pagi sore menggiring keadaan kekuatan dosanya orang murid itu belum membari hitungan balik. Artinya dosisnya itu waktu membaca lara itu sebelah kiri. Ilahnya kembali ke kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La itu menarik isi-isi yang kotor di hati. La ditarik-tarik diputar. Illallah. Memperkuat-kuat. Itu cara-cara dari masing-masing caranya korek-korek sadar dia ada Aida Rusia ada Aida Rusia bebas lah hendak mengklai Aida Rusia coba Aida Rusia minta pembarang aja minta aja kata Aida Rusia untuk kata aja sama Nia minta juga pada dengan macam-macam. Nah kalau sore rapat itu apa namanya anu laksaban dia itu mulai di pusat naik ke atas suruh pelah-pelah mulai di sini di pusat seloh memperbeli pusat sampai ke upat itu ilah di sini memperbeli sebelah sini ha ilah Allah ilah itu di dalam kata-kata empat telur itu keangan seharian ini kasarani abdan melajari murid-murid yang dikerjayanya keempat telurnya itu disuruh suluk sampai memandang tangan dengan mata hati. Selesai ini, alik terhadap ini. Memandang tuan-tuan, alik pulang, sampai dapat baru diberi jadah, dapat al-baik. hari beli jajannya aja ada nggak disuruh nyawa pulang lancarkan ke orang lain menyambung sih. Habis jiwa kasarwaninya meninggal tanpa kasarwaninya meninggal ada bulu seman kare-kare kerja dia ada sahabat penyenang dan dia akan bulu sirin meninggal bulu sirin siapa? Yaitu Haji Ahmad Basyuni Bapak Mbae kampung yang tidak bisa bersih Mbak Mbae terus yaitu Marhaban ayo Marhaban Haji Ahmad Basyuni anak Haji Abu Talha. Haji Abu Talha anak oleh Haji Abdul Somad. Haji Abdul Somad anak oleh Haji Jamaluddin. Haji Jamaluddin anak Muhammad Arsyad Al-Banjari Karampaya. Jadi ilmunya Guru Salman ini mengambil tarekat Sanjaya lawan buyut dari Datuk Karampaya. Madalah. Jadi kalau sembara lamunnya kada pengurung ngarannya terikat. Bukan terikat, terikat. Mati jua guru sembara. Sesudah meninggal Haji Basyuni, guru Haji Basyuni yaitu Abah Sidin dan tujuh tahun hanya Rasulullah memberi izin kepada Haji Basyuni untuk mengajar orang lain. Mahadam tujuh tahun lalu hanya ada gantinya. Pada cara wajib-wajib kita begitu mundurkan diri, gantinya. Belum dengar lah, ya kalau Bambangnya mundurkan diri, ya kalau mundurkan diri, langsung naik hal sebuah. Nah itu, kalau urusan diri, berpuluh gantinya, akhir, kalau naik. Jadi mahadang lima, dulu lah mahadang tujuh tahun. Limbahnya meninggal, tiba-tiba Juni, guru sama jalan, kadang-kadang datang ke guru sama. Karena apapun tarik-tarik kejadian, kurang mengambil di sini harus melewati pemandu. Semua guru-guru itu guru pemandu, belajar cara-cara tanya, cara-caranya. Hanya ke sana, meja ke sana. Dikira orang ini gantinya, punya guru pemandu, itu hanya bisa melajarinya momennya, walaupun untuk awal undada, walaupun untuk awal undada, dan sana-sana yang misalkan untuk pada depan ini, selama Rasulullah baru memberi izin, maka ya, ulang hari-hari. Kalau ada izin, Rasulullah ke depan ini, Anda mengetahui ilmu sendiri. Jadi bisa menemukan di dalam amalan itu ilmunya. Jadi amalan itu kalau kita kaji, lawan-lawan ahlinya, kita mengharapkan sama ini sama beliau. Nah, tapi yang penting lawan kita kada usah. Yang penting, ya karena itu kada usah kita makan, lantai, merasa kenyangnya. Lamun mamang biar dalam tanya aja, nasinya kada teman-teman, apalagi teman-teman. Jadi sudah disiapkan mamang nyuapnya aja lagi nanti yang suap ini habis ya. Mun sampai makanan ini ada kada disuap jual menyebabkan kada salah ulun. Silakan pian untung dalam kita hidup juga menerima untung. Segalanya tinggal menyuap aja lagi. Yang menembali itu nih apalagi. Mudah lah kita termasuk orang yang bisa bersyukur lawan Allah. Iyatun inna tariqat maqiyatun fi ahlali artinya tidak dikumpul di dalam bidik-bidik mereka la tijana ada tasikit tajrid istimewanya menunjukkanlah sebenar-benar tajrid arti tajrid itu tasfiyatul qalbi amil aghyar membersihkan hati daripada senang lain dari Allah. Jadi kalau orang mengamalkan izit-izit daripada Abraham Deli, hati akan dibersihkan, pikiran akan dibersihkan, dijernihkan. Setiap jernih bersihkan, tenang. Nyaman. Wa'ulumi tawhid. Ditambah lagi selain dari tahqiqi, wa'ulumi tawhid. Dan di sana banyak mengandung segala macam ilmu tawhid. Di hidup-hidup beliau. Macam-macam cara itu. Bisir dekil hubungi. Adakah banyak bisir dekil? Adakah banyak? Adakah banyak? Bisir dekil adakah banyak? Munnya kadada kurang kecepian. Bisir dekil hubungi. Jadi tahkik bisir dekil hubungi. Tandanya benar berterkati. Tandanya benar tauhid. Yaitu benar ibadahnya naik. ibadahnya tuh ya kalau umpama orang kan berdagang, modalnya tak halal, cara berdagangnya halal, menggunakan hasilnya bujur. Kalau yang bujur fikihnya, bujur juga tauhidnya. Kalau fikihnya salah, berarti tauhidnya salah. Itu aja. Jadi mengetahui bujur kada digawian fikihnya. Ya kabisi bini, kayak maaf lawan bini. Ya kabisi anak, kayak maaf lawan anak. Ya kalau nuwitan, kayak maaf. Ya kalau laki, kayak maaf. Lama lawan laki, lawan bini, kadang menggaduhi. Biar ya kayak maaf, kabisa terabang, misalnya, tuburong. Sebab lawan fikih ini, bertantangan. Matinya ujar burun, ringkat kejat, kanadanya, tak tahu, kadang tahu, yang bujur, fikihnya tak, kadang tergelisir. Ini nah, kamu minyak aja harap tauhid, dan tersawab sembahyang. Ada lagi, sebelum sembahyang, sudah sembahyang, sebelum makan, tetap lapan. Tabayna ali abdi ali fi farisihim tafalun. Nah, tarifatnya kula warga Rasulullah, lawan tarifat kurang-kurang yang lain, itu sebenarnya kadang untuk bertentangan. Sebab tujuannya, tahqiq tajrib ulum tauhid membersihkan diri hati dari sifat kotor dan mentauhidkan Allah. Nah, masalah ini akidah. Ini kan itu berlainan. Berasaan tarekat apa aja. Nang ada lainnya tentang fikihnya, ada nang mazhab tapi ada harafi, ada hambali. Ya kan, dan apalagi sebetulnya itu Hanafi. Nah itu aja yang menjadi masalahnya guru-guru paham. Masalah guru boleh berlainan, tapi masalah usul harus satu. Jadi pokoknya walaupun berbeda fikih, tapi namun tauhid tetapnya tetap tersatu. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yusqa bima ونطبر بعضنا على بعض الأكل. Coba lihat air hujan itu kan aku turun dari langit masuk ke bumi. Kenapa buah-buahan rasanya berlain? Ada yang kalah, ada yang hambar, ada yang padat, ada yang matang. Padahal menyiram satu banyaknya cuma satu warna. Tapi saya sudah turun ke bawah macam-macam rasa. Maka itulah halusnya macam-macam. Tauhidnya sama, tauhidnya sama, fikihnya namanya berlainan. Yusqa bima'in wahid, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Allah SWT alam ulun serumah tanggaan bahkan sekeluargaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pihak berataan dan harap akan ulun sekeluarga mudah-mudahan diampuni Tuhan dunia akhirat dan dari selamatkan kita. اللهم احنا عليها يا حي وانقذنا عليها يا قيوم وبعد بها يا باعث ارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله على ما شاء الله لا قوه الا بالله. Maka dibagi kepada dua keringkasan. Di sini perselisihan. Fadahirun bil jamal. Ada seseorang yang Allah Ta'ala bertajalli atau membukakan hati orang itu dengan sifat jamalnya, keelokannya. Jadi yang dilihat orang ini keelokan Allah. di dirinya keelokan Allah, di orang lain keelokan Allah, di langit, di bumi keelokan Allah, kemana matanya memandang disitulah keelokan Allah. Karena Allah membukakan keelokannya, jadi yang dilihatnya hanya keelokan. Nah orang ini ciri-cirinya syahadal fadla fi masyahidil ibadah. Kan tadi fadlun bil jamaah syahadal fadla fi masyahidil ibadah. Orang yang dibukakan hatinya memandang keelokan Allah, dia menyaksikan akan pemberian-pemberiannya di mana-mana Allah, orang lain diberi Allah. Jadi dia memandang pemberian Allah di dirinya dan di orang lain. Fa'ba'a bin nawal wa taba'a ma'fa'an wa qala bi'asabil bakti wal ha'al. Maka ia menampakkan ke orang lain akan pemberian Allah tadi. Ahamahan. Dan lalu wajah ia berbuat kehendak. Kalau dia berkata, kata-katanya itu selalu menggembirakan. Dan halnya menampakkan, lihatlah kekayaan Allah. Di dalam catatan kita waktu belajar, fadhahirun bil jamal, yaitu sini. Jadi setiap orang yang Allah ajalli kepada dia dengan sifat jamal, maka orang itu hidupnya kaya raya. Setiap orang kaya raya, bicaranya gembira. Apa yang diinginkannya tercapai. Itu kuncinya Allah menyatakan bagaimana kepada orang itu. Bani Ali atau layak. Ini satu bagian dari kata hamba Allah yang kita hendaknya begitu. Jadi kita kan bingung kalau melihat orang kuncin mendadak. Karena Allah tajalli kepada orang itu dengan jamanya. Ramon kita udah tahu, udah ngaji. Tapi kalau kita belum tahu, belum ngaji, melihat orang kaya, kita hidup nanti. Lalu berpikir bagaimana kekayaannya orang itu habis. Namanya orang hidup nanti. Karena jahilnya. Susah kalau hidup jahilnya oleh dua itu semuanya diwajibkan menuntut ilmu supaya jahilnya hilang. Supaya hidup jangan mandiri orang. Jadi kalau orang tajalli Allah dengan jamal kepada orang itu, kaya, raya, berwibawa, baik rupa, baik suara, bisa berlaku. Dan segala-gala macam, mau nukar itu, mau nukar ini, kompleks. Itu karena Allah tajalli dengan jamal. Siapa aja. Jadi amalannya banyak-banyak membaca ya jamil. Kalau sering membaca itu insya Allah Tuhan terjadi dengan jamalnya. Jadi langsung jamal itu menuju ke kita. Lalu nampak keelokan Allah di diri kita. Lalu kita nampaknya sendiri. Nampaknya berwibawa padahal itu keelokan Allah bukan kita. Yang putih itu, yang keras itu, orang putih bukan mukanya si artis. Cuma kayanya mengharus ke putih, padahal lampunya putih. Coba lihat ya lampunya dengan hitam, jadinya hitam. Masuk akal-akal. Ini mudah dan saja contoh memudah. Jadi siapa yang mendekati kepada Allah dengan jamil, maka Allah akan tajalli kepadanya dengan senang jamal. Tandanya syahadal qabal fi masyahidil ibadah fadraha fi nawal wa syabaha maqafa'an wa gala adalil bawah wa ta'ala. Ya, ya. Kemudian bagian yang kedua daripada orang-orang yang beriman. Wabatunan zahir jalan. Fasa'zala wa taqar. Wala zaman iftiqar wal inkisar fi jami'il a'mal wal ahwal. Orangnya itu Tuhan saja dan kepadanya dengan sifat jalan. Maka orang ini fasa'zala ay talabal ahwa. Dia siang malam mengingatkan dosa dan kesalahan dan memohon maaf kepada Allah. Wastaqbal ampun. Wala zaman istiqar wal intizar. Siang malam dia di dalam keadaan kafir dan miskin. Di dalam kerjanya siang malam non-stop dan keadaannya menunjukkan bahwa dia jadi orang yang ditajalli Allah kepadanya dengan sifat jalal, dikitnya susah dan miskin. Jangan menyalahkan Allah, kenapa Allah jadi tajalli dengan jalal kepada aku, jadi aku susah terus-terusan. Orang itu kenapa Allah tajalli dengan jamal, jadi dia kaya terus-terusan. Jangan begitu. Yang berbentuk jamal Allah, berbentuk jalal pun Allah. Jadi Allah sampai menampak berzahir kepada orang kaya dengan jamalnya. Kepada orang susah dengan jalannya. Jadi orang sugih apapun di jaman, orang yang kaya. Yang sebutinnya yang susah, yang kafir itu apapun. Jadi, dua-duanya membatulah. Tapi kalau usup umpet menyalah atau semuanya dikatakan kepingin yang mana? Kira-kira sebenarnya dulu sakit ya. Abdul Jamal Malam. Sugi, baik kompor, baik suara, baik lagu. Bisnis banyak, rumah bagus, kecubangan melaparan. Instan dan nanti di tangan, instan dan nanti bah. Kalau saya lagi ya, bilang sama instan lagi kan. Matang, instan, bayok, mati terus. Kedai waktu hidup telah jaman-jaman beratung motor nanti deh kacamata robin habis ustadznya hijau asli lagi jamrut merah lah setelah nerima aduh ujar yang tak ada duit karena tahu nanggah jadi hidup nanggah ini sasa kubah modal tetap rasa utang la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah berbuat sekaligusnya enggak boleh ditentang-tentang. Terima apa adanya. Cuma ada jalannya supaya berpindah ke jalan lampu yang hitam tadi supaya berubah warnanya kepada putih. Nah itu ya jamin kumit, ya jamin kumit, ya jamin kumit. Insya Allah kita hidup al-sunnah jaman berusaha merubah. Kalau kita merubah amalan, insya Allah merubah keadaan. Inna Allah la yutayyumma bi'awmin hatta yutayyumma bi'anfusihim. Kalau anak padat, makan jadat. Hah? Kalau anak nyaman, makan mudah. Nah, merubah saja diri. Selama kita masih belum bertakwa, maka jalalah yang terjalin kepada kita. Susuh. Kalau kita takwa, merubah menjadi jamal. Sujud. Wuman yattaqan lakari da'an lahu makrajan, wa yarujukum min hatu la yattaqan. Wuman yattaqan Allah wa yattaqan. Inna Allah ba'alagun amrah, inna Allah ba'alagun akmarih. Qad ja'alallahu lakul sayin jadat Allah. Waman yasbillahi lakilahu ma'amati yusrah. Nah ini kasihan ya kalau orang hidup ini. Maka dua-dua ini pasti ada. Nah ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Setiap sesuatu Allah menjadikan dua, langit di atas, ada yang di bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit. Iya kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang setuju, ada yang susah. La'allakum tadhakkarun, ada yang di bawah, ada itu supaya kita selamat. Bagaimana supaya saya sambungan akhir hendaklah kembali kepada yang menentukan benar. Nah, itu menentukan. Jadi orang susah ridho Allah, orang sulit syukur. Dua kekuatan. Kalau orang kaya semuanya, siapa yang menerima sedekah? Kalau susah semuanya, siapa yang memberi sedekah? Kalau jadi raja perasaan, siapa yang memimpin? Kalau nggak ada raja sama sekali, kalau dikira raja. Jadi supaya masing-masing ada pengetahuan. Kalau jadi guru semua, siapa murid? Kalau jadi murid semua, kalau bisa. Jadi masing-masing ketentuan dari Allah. Laki-laki semua, ya Allah, ada di tujuh siap. Bini-bini semua, ada di anak. Ya Allah, kawin ini. Kawin, laki-laki ini. Tuhan di maket dunia. Baklah, wabah ramai yang siap lebih terkoribir. Walam tuba ibadana, walam tuba iyanata alat ta'gi. Maka keringkatan tidak ada beda di antara korifat-korifat Bani Alawi yang maaf tubatkan sebelah iman. Bani Alawi satu korifat, tidak ada sebelah. Beberapa kali yang sangat ditakuti dan dicintai oleh musuh kita hanya dua. Maksud kita ada seorang maksud musuh non-non. Orang-orang yang mengiklan takut kepada orang muslim di luar tidak banyak. Pertama orang Islam kaya, yang kedua orang muslim. Oleh sebab itu mereka tidak ada berhenti pentingnya menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan mereka dengan jalan supaya orang Islam jangan sendiri, supaya orang Islam semuanya menjadi miskin, dan supaya orang Islam jangan berpengaruh. Sudah kita tahu, janganlah kita buka-buka gagal. Pintunya untuk orang musuh kita masuk. Marilah kita memperkuat barisan persatuan. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk mencapai kekalahan. Supaya tetap al-Islam ta'ala wa la yuhla alaih. Islam di atas, tidak bisa di atas. Islam harus kaya, Islam harus bersatu. Walaupun bayangnya ada sakit dan pada sakitnya tidak ada perselisihan, karena dasarnya satu, yaitu sakit sendiri wajib doa di sisi Allah. Wahai orang yang beriman, من طرق الصوفية والصحيحة الوحدية ولا تقارب الغاية في الإسبوت ولا تقارب في السلوك والوصول. أدركم طريقة yang lain daripada الصوفية رسول الله يصنعهم البسمي على الوصول. Daripada طريقة أهل التصوف yang sahih dan sempurna. Kuntungan tidak berlainan juga dengan korekat di luar penyerahan. baik akalnya maupun sulutnya, maupun hasilnya, usul itu hasilnya. Kalau kita contohkan usul ini seperti bahan-bahan makanan. Kita contohkan psikolog itu seperti memakan makanan. Kita contohkan usul itu seperti merasakan kenyangnya. Nah, jika tujuannya ini baik kurang ahlak baik, maupun baik, wa innama al-qulatu fi rusumin wa atba'in wa masharib da'uratun mu'awwadah fi taqrib al-tariq al-qatib bayata hanya karena yang bersalahan itu bosirnya wa al-dha'in hanya karena umat pendapatannya yang memperawat kepada menjaga untuk menghampirkan perjalanan itu kepada orang yang menuntut perjalanan tadi ke puncaknya. Jadi yang berlainan itu adalah berjalan menuju kepada yang dituju. Adapun tujuannya sama. Dan modal untuk perjalanan tadi sama. Tinggal lagi jalannya berlainan, ada jalan sini menuju ke sana, ada jalan sini, jalan sini, masing-masing ada yang jalan cepat, ada yang jalan lambat. Jadi jalannya yang berlainan, namun alat jalannya dan tujuannya sama. Jadi sebenarnya semua ahli kualitas itu satu jalan, satu tujuan. Caranya aja yang berlain-lain. Ada yang hobinya Quran, ada yang hobinya salawat, ada yang hobinya puasa, ada yang hobinya sedekah, ada yang hobinya memberi makan